Dosa. Duet maut lagi. Tetap melankolis, ay. Asli loh, eh. Iki wong terkenal sak Jawa Timur, Nela dan Gerica. Hulala. Untunge Mas Geri, dongane apa ya? Dan cocok dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain kembang kenangan saudara spesial semuanya. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Mahul coy. Berarti sore. semesta.